إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، kita melanjutkan kajian ilmu usul bid'ah, di mana kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu qawaid ma'rifatil bid'ah, kaidah-kaidah mengenal tentang bid'ah. Karena akhi, segala sesuatu pasti ada pondasi dan dasarnya. Bangunan butuh pondasi yang kokoh. Demikian pula ilmu pun butuh kepada pondasi yang kuat. Ia adalah kaidah. Setiap ilmu pasti mempunyai pokok-pokok dan patokan-patokannya. Maka, ya, untuk menilai sesuatu itu adalah bid'ah atau bukan, butuh kepada kaidah-kaidah mengenal bid'ah itu sendiri. Yang ini merupakan asas yang kuat yang dibangun di atasnya ilmu usul bid'ah ini. Maka ikhwatul Islam, ya, setiap sesuatu pasti ada pintunya. Orang yang tidak menguasai, memahami bagaimana tata cara membuka pintu itu, tentu ia akan tidak akan bisa untuk masuk ke dalamnya. Dan dia pun tidak pula mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benarnya. Kemudian ikhwatul Islam, beliau di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari membawakan al-faslul awal, fasal yang pertama, al-aslu fil ibadat al-mana, sebuah kaidah yang telah ditetapkan oleh para ahli usul, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah al-aslu fil ibadat al-man'u, yang pada asalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah itu hukumnya haram, artinya tidak boleh kita lakukan dahulu. Dalil dari kepada kaidah ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa ibadah sifatnya tauqifiyah. Ya, dalam artian yaitu kita harus menunggu dalil. Ya, ibadah sifatnya tauqifiyah, artinya ibadah harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ikhwatul Islam, semua kita bersepakat, semua kita setuju bahwa Allah ingin, ya, Allah diibadahi sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan hamba. Hamba tidak berhak untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan seleranya sendiri, tidak. Hamba tidak berhak, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan membuat apa inovasi-inovasi baru dalam beribadah kepada Allah, tidak. Kreativitas dalam ibadah tidak diperkenankan dalam Islam. Ya, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na dan menunggu dalil. Maka ikhwatul Islam, kaidah ini yaitu al-aslu fil ibadat al-man'u. Ya, pada asalnya adalah ibadah-ibadah itu hukumnya tidak boleh dulu. Hiya qa'idatun ilmiyatun sahihatun, lakinnaha la tatanazzalu 'ala al-ibadat. Ya. Katsiran ma yakhlitu al-ba'dhu bainal ibadat wa ghairiha, kata beliau, banyak orang tidak bisa membedakan masalah-masalah yang berhubungan masalah ibadah dengan yang lainnya. Fatarahum yastadilluna litaswiq bid'ahum biqa'idat al-aslu fil asya' al-ibahah. Hingga kata beliau, kamu lihat mereka berdalil untuk membenarkan bid'ah mereka dengan kaidah apa, katanya, pada asalnya segala sesuatu boleh-boleh saja. Memang betul itu kaidah yang benar. Akan tetapi kata beliau, itu kaidah tidak masuk dalam masalah ibadah. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh, itu khusus dalam masalah-masalah duniawiyah. Adapun masalah-masalah ibadah, maka al-aslu fil ibadat al-man'u, pada asalnya ibadah itu dilarang. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang mengagumkan yaitu Ilamul Muwaqqi'in di jilid 1 halaman 344 berkata, "Wa ma'lumun annahu la harama illa ma harrama Allah wa rasuluh wa la ta'thima illa ma athama Allah wa rasuluh bi fa'ilah kama annahu la yajiba illa ma aujabahu Allah wa la harama illa ma harramahu Allah wa la dina illa ma syara'ahu Allah." Fal aslu fil ibadatil butlan hatta yaquma dalilun alal amri wal aslu fil uqudi wal muamalatis sihhah hatta yaquma dalilun alal amri. Kata beliau, sudah maklum, sudah diketahui bahwa sesuatu tidak dikatakan haram kecuali apabila Allah dan Rasulnya mengharamkan. Tidak boleh menganggap sesuatu itu dosa kecuali memang Allah dan Rasulnya telah menganggap itu dosa. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali apa yang Allah wajibkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak pula ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Oleh karena itulah kata beliau, pada asalnya dalam masalah ibadat itu hukumnya batal sampai ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu, ya ada yang memerintahkannya. Dan sedangkan pada asalnya yang berhubungan dengan ya akad dan muamalah itu adalah ya sihah, sah, sampai ada dalil yang menunjukkan kepada batalnya. Ya, di sini beliau menegaskan bahwa pada asalnya ibadah itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh kita beribadah kecuali dengan dalil. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan duniawiyah, muamalah, akad, pada asalnya adalah sah sampai ada tegak atau dalil yang menunjukkan kepada ketidaksahannya. Kemudian beliau berkata, wal farqu bainahuma anna Allah subhanahu la yu'bad illa bima syara'ahu 'ala al-alsinati rusulih sallallahu alaihi wasallam fa innal ibadata haqquhu 'ala ibadihi wa haqquhu alladhi ahaqquhu huwa wa radiya bihi wa syara'ahu. Ya, dan perbedaan antara keduanya bahwasanya Allah tidak diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Ya, Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan itu, yaitu yang Allah sampaikan, yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Ya, karena ibadah kewajiban hamba. Ya, kewajiban hamba mengikuti ibadah yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah dan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah halaman 112, beliau berkata, فَبِاسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ اللَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إِلَّا بِالشَّرَعِ. Ya, dengan meneliti syariat dapat kita pastikan dan kita ketahui bahwa ibadah yang Allah wajibkan atau Allah cintai tidak boleh ditetapkan kecuali dengan syariat. Ya, kita ya mengklaim sesuatu diridhai oleh Allah tanpa dalil, ini berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, ya akhi. Ya, kita menganggap bahwasannya suatu ibadah itu baik dan bagus menurut pandangan sendiri, maka ia telah menganggap dan ia telah membuat syariat sendiri. Beliau juga berkata dalam majmu' fatawa, babul ibadat, babun, al-ibadat wa diyanat wa taqarrubat mutalaqatun anillahi wa rasulihi, falaysa li ahadin an yaj'ala syai'an a ibadatan au qurbatan illa bidalilin syar'i. Bab, masalah ibadah, masalah agama, masalah taqarrub, itu semua harus diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang pun menjadikan sesuatu itu ibadah atau sebuah ya alat untuk taqarrub kecuali ya, tidak boleh bagi seorang pun menjadikan sesuatu itu sebagai sebuah ibadah atau taqarrub kecuali dengan dalil syariat. Ya, kita jangan nganggap ini ibadah kalau tidak ada dalil dari syariat. Maka ikhwatal Islam, ya, coba lihat bagaimana para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in mempraktikkan kaidah ini. Nafi' bahwa ada seorang laki-laki, ya, dia bersin di sisi Ibnu Umar. Lalu ia berkata begini, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ya, dia tambahkan wassalamu ala Rasulillah. Apa kata Ibnu Umar? Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, dia perkataan kamu itu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, tidak demikian Rasulullah mengajarkan kepada kami. 'Allamana an naqul alhamdulillah 'ala kulli hal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah di setiap keadaan. Ya. Jadi Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita alhamdulillah saja. Tapi orang ini rupanya menambah dengan assalamu ala Rasulillah. Padahal ia mengucapkan salam kepada Rasulullah memang baik, bagus, sahih. Tapi ya dalam suatu zikir atau ibadah tertentu yang telah Rasulullah ajarkan lalu ditambah-tambah, maka ini ikhwatul Islam ia menggada-ngada dalam agama. Makanya Ibnu Umar di sini ia mengingkari orang tersebut. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Kata Ibnu Umar, apa bukan begitu yang kami diajarkan oleh Rasulullah kepada kami? Rasulullah mengatakan alhamdulillah ya di setiap keadaan, artinya di setiap kita ini ya bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ini ikhwatul Islam. Ya, terkadang juga di zaman sekarang misalnya ya banyak orang menambah-nambah dari syariat daripada apa doa-doa yang disyariatkan. Ada orang yang muadzin atau seseorang yang membaca doa adzan apa dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad, padahal itu tidak ada asal usulnya tambahan tersebut. Ikhwatul Islam. Mungkin terkadang ya ada ketika ada orang yang menambah-nambah ibadah atau berbuat sesuatu yang dianggap ibadah, akan berpandangan, loh, memangnya saya bakalan diadab apa gara-gara saya yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah? Memangnya saya bakalan diadab apa saya kalau saya sholat? Subhanallah, ikhwatul Islam, terjadi pada zaman tabi'in. An Sa'id ibn Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain. Dari Sa'id bin Musayyib bahwa dia melihat seorang laki-laki salat setelah fajar shadiq itu muncul, ya, lebih dari 2 rakaat. Dia salat lebih dari 2 rakaat, memperbanyak ruku dan sujud di situ. Fanahahu, lalu Sa'id pun melarang orang tersebut, jangan kau lakukan, karena memang ada telah dapatlah sahih hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada salat qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat saja. Maka Sa'id pun melarang. Maka orang yang melakukannya tadi berkata apa? Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah? Hai Abu Muhammad, apakah Allah mengadab saya gara-gara saya sholat? Subhanallah. Ya. Ketika Sa'id melarang orang tersebut untuk lebih dari 2 rakaat, dia berkilah apa? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Tapi bagaimana jawaban Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama tabi'in? Kata beliau, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak akan azab kamu gara-gara sholat. Tapi Allah akan azab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sholat setelah fajar itu hanya 2 rakaat. Kok kamu ya lebih dari 2 rakaat, itu syariatnya siapa? Ya. Kita tidak boleh menganggap sesuatu itu baik dulu. Oh, itu kan baik. Orang mau sholat masa enggak boleh? Masalahnya bukan itu, ya akhi. Masalahnya ibadah itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Ya, bukan sesuai dengan selera si hamba. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil setelah menyebutkan asar Sa'id bin Musayyib tadi berkata, "Wa hadha min bada'i ajwibati Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ini adalah jawaban yang sangat bagus sekali dari Sa'id bin Musayyib. Wahuwa silahun qawiyun alal mubtadi'atil ladina yastahsinuna kathiran minal bid'ah bismi annaha zikrun wa salatun. Ia adalah merupakan senjata yang kuat sekali, ya, untuk ya, untuk kita katakan kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, yang menganggap baik banyak sekali dari bid'ah dengan nama apa katanya, ini kan zikir, ini kan salat. Ya, masa orang enggak boleh berzikir, masa orang enggak boleh salat? Silakan zikir, silakan salat. Namun ya, tata caranya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul iman. Sebuah kisah yang bagus juga yang diriwayatkan, ya. Sebuah kisah yang bagus juga, ya, yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Faqih Al-Mutafaqih, demikian pula Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dan Ibn Battah, ya, demikian pula Abu Syamah, ya, menisbatkannya kepada Al-Khallal. Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, berkata, Sami'tu Malik ibn Anas, aku mendengar, ya, Imam Malik bin Anas didatangi seseorang laki-laki dan berkata kepadanya, apa katanya? Ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Hai Abu Abdullah, dari mana saya mulai berihram? Maka Imam Malik menjawab, min dhil hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Dhul Hulaifah, dari tempat di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Tapi apa yang terjadi? Si orang ini berkata apa? Inni uridu an uhrim minal masjid minal indil qabr. Saya ingin mulai berihram itu dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi. Lihat, ya. Ketika dijelaskan oleh Imam Malik bahwa, ya, kamu mulai berihram dari Dhul Hulaifah, jawab dia apa? Saya pengen dari masjid, dari sisi kuburan Nabi aja. Apa jawab Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan itu. Aku khawatir kau tertimpa fitnah. Ya. Aku khawatir kau tertimpa fitnah, kata Imam Malik. Apa jawab orang tersebut? Wa ayyu fitnatin fi hadhihi? Innama hiya amyalun aziduha. Fitnah apa hai Imam Malik? Saya cuma menambah beberapa mil kok, ya. Apa mudaratnya buat saya? Ya, apa bahayanya buat saya? Ya, cuma menambah beberapa mil kok. Masya Allah. Tapi lihat bagaimana Imam Malik menjawab. Sebuah jawaban yang dipenuhi dengan ilmu dan kekokohan, ya, yang disertai dengan pengagungan terhadap syariat Allah. Kata Imam Malik apa? Wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Allah yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ya, kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang bahwa engkau telah mendahului kepada suatu apa? Telah mendahului kepada suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Masya Allah. Ya, kata beliau, fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang bahwa engkau mendahului kepada sesuatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah melakukannya? Bayangkan, akhi. Ya, di zaman sekarang kan begitu. Loh, kalau saya melakukan perbuatan bid'ah ini, apa mudaratnya? Justru, ya, saya memandang ini ada manfaatnya, katanya. Masya Allah. Dia tidak memandang, ya, bahwa dia memandang ibadah itu atau suatu keutamaan, dia anggap itu sebuah keutamaan, ya, pada Rasulullah SAW tidak melakukannya, itu saja sebuah, itu merupakan mudarat besar buat dia terhadap agamanya. Ya, bagaimana tidak? Karena yang berhak untuk membuat syariat hanya Allah. Orang yang membuat syariat berarti ia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam pembuatan syariat. Ikhwatul Islam. Makanya Imam Malik kemudian membawakan firman Allah. Beliau berkata, aku mendengar Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim, untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Ikhwatal Islam. Allah di sini mewanti-wanti. Ya, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah, orang yang berbuat bid'ah atau menambah-nambah perkara yang sifatnya bid'ah, maka waktu itu ia telah menyelisihi perintah Rasulullah. Ya, Allah mengancam bahwa mereka akan ditimpa fitnah, ya, atau ditimpa adab yang pedih. Na'udzubillah. Akhal Islam. Ya. Azhar Imam Malik ini sangat bagus sekali. Ya, kewajiban kita, akhi, jangan menganggap sesuatu itu baik menurut kita. Jangan sampai kita mendahului suatu keutamaan padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Karena ini adalah, ya, menunjukkan akan kurangnya adab dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ali Hasan, "Wa ma ajmala ma katabahu al-Imam Umar ibn Aziz rahimahullah ila ba'dhi ummalihi." Betapa indahnya yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz khalifah, ya, Bani Umayyah yang sangat adil. Ya, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk mewasiatkan mereka agar menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Beliau berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, ini beliau hidup di zaman tabi'in, ya, khalifah yang adil. Kata beliau, "Usika bitaqwallah wal iqtisadi fi amrih wa ittiba'i sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatha al muhdithuna ba'dah fi ma qad jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natah." Ya, kata beliau, "Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah dan, ya, melakukan apa sederhana dalam perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulnya dan meninggalkan segala sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah itu, ya, pada perkara-perkara yang telah tetap padanya sunnah dan telah, ya, dipenuhi padanya, ya, telah dicukupi kita ini." Kemudian beliau berkata, "Wa'lam, dan ketahuilah," kata Umar bin Abdul Aziz, "annahu lam yabtadi insanun bid'atan illa qaddama qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa 'ibratun fiha. Fa 'alayka bi luzumi sunnah fa innaha laka bi idznillahi ismah." Ketahuilah, tidak ada seorang pun manusia yang berbuat bid'ah kecuali telah, ya, ada dalil yang mendahului dia dan sebagai pelajaran padanya. Maka kewajiban dia adalah berpegang kepada sunnah, bukan berbuat bid'ah. Maka sesungguhnya sunnah itu akan menjadi pelindungmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau berkata, "Wa'lam," kata Umar bin Abdul Aziz, "orang yang membuat tata cara yang jelas-jelas bertentangan, ya, dan itu merupakan sebuah kesalahan, maka sesungguhnya," kata beliau, "as-sabiqun al-awwalun," dari kalangan para sahabat tabi'in, "mereka telah benar-benar, ya, berdiri di atas ilmu dengan pandangan yang tajam, ya, dan mereka itu lebih kuat untuk membahas, tapi sayang mereka, tapi mereka tidak membahas." Artinya kalau mereka, ya, tidak tahu dan tidak pernah mendahului kita atas perbuatan itu, kok kita, ya, ada apa malah melakukannya dan sok tahu? Apakah kita ini lebih alim dari mereka? Apakah kita ini lebih semangat berbuat ibadah daripada mereka? Apakah kita ini lebih cinta kepada Rasul daripada mereka? La wallah, tidak sama sekali. Ya, kalau para sahabat tidak melakukan itu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka orang yang sangat kuat keimanannya, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat semangat berbuat kebaikan, ternyata mereka tidak melakukannya, itu menunjukkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan, ikhwatal Islam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kata beliau, "Fasaffatul qawli huna قد عهد من أنه قد عهد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية la tushra'u illa binassin nasabahu Allahu ala hukmi musallam ats-tsubuti wad-dilalah lidhaman al-ittiba'i 'an al-ibtida'i wa dar'i al-ghalati wal-hadath. Ia telah diketahui dari apa? Dari pengetahuan syariat ini, bahwa perkara apa, urusan hamba yang bersifat ibadah itu adalah tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Tidak disyariatkan kecuali bila ada nas yang telah Allah pancangkan ya terhadap hukumnya, di mana ya kesahihan dalam ya sanad dan pendalilannya itu bisa diterima, karena ittiba itu mencegah kita dari perbuatan perbuatan bid'ah dan mencegah kita dari kesalahan dan perbuatan yang baru. Ini ikhwatal Islam. Ya, maka sekali lagi bahwa masalah taqarrub itu khusus untuk nas-nas syariat saja. Tidak dikembalikan kepada analogi-analogi, tidak pula pada kepada apa pendapat-pendapat manusia. Ya. Tidak pula kepada pendapat-pendapat manusia. Maka dari sini kita harus memahami ya bahwa pada asalnya segala sesuatu itu ya pada yang berhubungan dengan masalah ibadah itu hukumnya haram. Jangan kita bolehkan dulu kecuali apabila ada dalil. Kalau antum misalnya ragu ya terhadap suatu ibadah itu disyariatkan atau tidak, ya saya ragu. Ya kalau itu masalah ibadah jangan dilakukan dulu sampai kita menemukan dalil. Ya. Ikhwatul Islam. Maka dari situ kita akan memahami bahwa agama kita ini bukan tidak diserahkan kepada selera manusia, tidak pula kepada apa ya ra'yu dan analogi mereka. Kemudian beliau Syekh Ali Hasan membawakan fasal yang kedua dari bab yang kedua ini, yaitu kaifa na'riful bid'ah, bagaimana caranya kita mengenal bid'ah, apa kaidah-kaidahnya yang harus kita fahami. Ini penting. Ya. Hadza mabhasun muhimun jidda. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Sebab ya dari pembahasan ini akan menjadi jelas kaidah-kaidah yang bersifat rinci. Ya. Sehingga dari itu kita bisa mengetahui suatu amalan tersebut dianggap bid'ah atau tidak. Sebab akhi semua kita tahu ya bahwa setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, an yakuna khalisan liwajhillah. Ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, an yakuna salihan. Ya. Wala yakunu salihan illa idza kana muwafiqan li sunnah ghair mukhalifin laha. Ya, amalan tersebut harus saleh dan disebut amal saleh kapan? Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, ya tidak menyelisihinya. Ini adalah merupakan syarat diterimanya amal. Maka jadi patokannya bagaimana mengenal bid'ah itu? Berkata Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, innal bid'ata al-mansus 'ala dhalalatiha min asy-syari'i, bahwa bid'ah yang dinyatakan kesesatannya oleh syariat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kullu ma 'arada as-sunnah min al-aqwal aw al-af'al aw al-aqaid walau kanat 'an ijtihadin. Setiap yang bertabrakan dengan sunnah berupa perkataan atau perbuatan ataupun keyakinan walaupun itu hasil ijtihad, ya, maka setiap perkataan atau perbuatan atau akidah yang bertentangan dan bertabrakan dengan sunnah, ya, maksudnya sunnah di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu hukumnya bid'ah. Ya, ikhwatul Islam. Banyak sekali perkara-perkara yang di situ jelas bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah-akidah yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para sahabat, seperti akidah orang Khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar Akidah Murji'ah yang menganggap bahwa iman tidak dipengaruhi oleh maksiat dan taat, dan bahwasanya katanya amal tidak termasuk iman. Ya. Dan bahwasanya katanya iman tidak bertambah dan berkurang, itu semua bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Akidah demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mengagungkan dan mendewakan akal. Akidah orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat dan nama-nama Allah. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah merupakan akidah-akidah yang menyesatkan. Ya. Ikhwatul Islam, kemudian yang kedua, ba, kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bih wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, setiap perkara untuk bertaqarrub kepada Allah ternyata dilarang oleh Rasulullah. Artinya ada orang ya bertaqarrub kepada Allah dengan cara melakukan larangan Rasulullah, maka ini jelas bid'ah. Contohnya apa, akhi? Ya, seperti puasa terus-menerus siyamud dahr, atau mengkhususkan hari Jumat untuk puasa atau qiyamul lail. Ya, maka yang seperti ini jelas bertentangan dengan apa? Apa jelas ini larang, apa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, maka ya, setiap orang yang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah, maka perbuatan tersebut jatuh kepada perbuatan bid'ah. Tiga, yang ketiga, kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa binassin aw tawqifin wa la nassa 'alayhi fa huwa bid'ah illa ma kana an sahabiyyin takarrara dhalika al-'amalu minhu duna nakir. Ya. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau tawqif, dan ternyata tidak ada nasnya. Ya, tidak setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas dari ya dari Al-Quran dan Hadis, ternyata tidak ada nasnya, maka itu adalah bid'ah. Kecuali apa yang dilakukan oleh sahabat berulang-ulang tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, yang menunjukkan kepada apa? Ya, para sahabat yang lainnya menyetujui. Ikhwatul Islam, sebuah contoh yang diriwayatkan Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Iyal bahwa Atha berkata, su'ilat Aisyah 'anil aqiqah, qila laha ara'aiti in nahara insanun jazuran. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akikah, bagaimana kalau ada orang menyembelih unta bukan kambing? Maka Aisyah menjawab apa? As-sunnatu afdal. Ya, sunnah itu adalah yang lebih, mengikuti sunnah itu lebih bagi, lebih baik, lebih utama. Ya Rasulullah SAW, kalau akikah itu enggak pernah menyembelih kambing, menyembelih sapi, tidak pula apa, unta. Rasulullah SAW hanya memberikan syariat kepada kita, ya kalau anak laki-laki itu 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Ya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana kalau ada orang yang menyembelih unta, kata Aisyah, sunnah, lebih baik kita ikuti. Iya. Sebab kalau itu baik, tentu Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Iya. Al-Imam Subki dalam fatwanya ditanya tentang suatu perbuatan yang diadakan pada zaman itu. Maka beliau menjawab, apa kata beliau? Alhamdulillah. هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف. Alhamdulillah, kata beliau, ini adalah bid'ah yang tidak ada seorang pun meragukannya. dan cukuplah sesuatu itu dikatakan bid'ah, ya, di mana tidak dikenal pada zaman Nabi, tidak pula dikenal pada zaman sahabat, tidak pula dikenal pada zaman ulama terdahulu. Ya, banyak ya akhi perkara yang seperti ini, banyak di zaman sekarang. Di zaman dahulu enggak pernah dikenal, di zaman sekarang baru diada-adakan. Anehnya orangnya mengada-ngada mengatakan apa, ya ini kan sudah dari nenek moyang kita, masya Allah, ya, dari bapak-bapak kita. Ikhwatul Islam, maka ya setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali nas, ya, maka pada waktu itu tidak boleh dilakukan. Yang ternyata tidak ada nasnya, maka pada waktu tidak boleh dilakukan kecuali kalau itu dari perbuatan sahabat yang berulang-ulang dan di mana tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Kemudian dal, atau yang keempat, yang berhubungan dengan masalah bagaimana mengenal bid'ah, yaitu ma'ul siqa bil ibadah min adatil kuffar. Ibadah-ibadah yang dimasukkan kepada adat istiadat orang-orang kafir, kebiasaan orang kafir yang dimasukkan kepada ibadah, yang ditempelkan dengan ibadah. Ya, yang itu pada asalnya kita, kalau kita perhatikan, itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang kafir. Ya. Contoh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' halaman 141 berkata, "Wa minal bid'i wal munkarat musyabahatul kuffari wa muwafaqatuhum fi a'yadihim wa mawasimihim ma'lunah, mal'unah, maaf. Kama yaf'aluhu katsirun min jahalatil muslimina min musyarakatin nasara wa muwafaqatihim fima yaf'alunahu fi khamisil bayt wa ghairihi." Kata beliau, di antara yang termasuk bid'ah yang mungkar, menyerupai orang kafir, ya, dan menyetujui mereka dalam hari raya mereka dan musim-musim mereka yang terlaknat, seperti yang dilakukan oleh banyak sekali kaum muslimin yang bodoh, di mana mereka ikut-ikutan, ya, merayakan perayaan orang-orang Nasrani, mengucapkan selamat kepada mereka, ya. Kata Imam Suyuti, mereka itu adalah perbuatannya orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin, walaupun dianggap atau diulamakan oleh orang-orang awam dan bodoh. Di zaman sekarang, akhi lihat, ya, mereka mengatakan enggak apa-apa kita mengucapkan selamat ya hari ini dan itu, ya, yang merupakan perayaan orang-orang kafir. Padahal Imam Suyuti mengatakan itu orang-orang bodoh, kata beliau. Ikhwatul Islam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan pula, ya, tentang suatu perbuatan yang di situ adalah yang menyerupai perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Beliau berkata apa? Wa ammatu hadhil a'mal al mahkiyah 'anil nasara wa ghairiha mimma lam yuhka qad zayyanaha asy-syaitanu likathirin mimman yad'i al-islam wa ja'ala laha fi qulubihim makanatan wa husna dhann. Ya, kebanyakan amalan-amalan yang dihikayatkan dari orang-orang Nasrani, dari apa-apa yang tidak pernah dihikayatkan sebelumnya, telah dihiasi oleh syaitan kepada banyak sekali orang-orang yang mengaku padanya Islam. Ya, dan bahkan syaitan itu menjadikan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, kokoh di hati-hati mereka. Bahkan mereka menambah-nambah dan mengurang-urangi, sebagaimana mereka merubah-rubah sebagian perintah agama itu. Ya. Jadi menyerupai orang-orang kafir, akhi, azani Allah wa iyyakum, itu tidak diperbolehkan banyak di zaman sekarang, ya. Orang Nasrani merayakan apa? Kelahiran Isa Al-Masih. Orang Islam juga begitu, ya. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam ngikut-ngikutin. Ya, mereka merayakan apa? Ya, kenaikan Nabi Muhammad ke langit, ya, Isra Mi'raj. Orang Nasrani merayakan apa? Ya, awal tahun atau tahun baruan. orang Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Hijriah. Banyak sekali ya akhi contoh-contoh yang itu sebetulnya yang merupakan adat istiadat atau kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani akhi. Yang kita ini terkadang tidak sadar ya. Kita selalu membacakan ayat walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro, ya orang Yahudi orang Nasrani tidak akan ridho kepada kita. Ayo kita berusaha bendung Kristenisasi dan yang lainnya. Ternyata ya dia sendiri jatuh kepada menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana itu? Maka akal Islam, ya di sini jadi ya. Kebiasaan orang-orang kafir yang ditempelkan kepada ibadah, ditambah-tambahkan dalam suatu ibadah, ini akibatnya akan menjadikan perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Bahkan itu adalah bid'ah, ya, yang menyesatkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, mana soala istihbabi ba'dul ulama siyamal mutaakhirina minhum wala dalila alaih, yaitu yang dinyatakan sunnah oleh sebagian ulama ternyata tidak ada dalilnya. Dan ini seringkali terjadi dari kalangan ulama mutaakhirin ya. Contoh misalnya ketika Imam Nawawi menukil dalam kitabnya Al-Adhkar dari Abul Hasan Al-Qazwini, ia berkata ya, Abul Hasan Al-Qazwini berkata begini, disunnahkan orang yang musafir yang ingin bersafar ya membaca surat li'ila fi quraish ila fi rihlatash shita'i was-sayf. Kenapa katanya? Li'annahu amanun min kulli su', ia akan aman dari segala macam keburukan katanya. Masya Allah ya. Maka kemudian Syekh Albani mengomentari perkataan itu, apa katanya? Hadza tashri'un fid din duna ayyi dalilin illa mujarradid da'wa. Ini adalah merupakan pensyariatan dalam agama tanpa ada dalilnya, hanya sebatas klaim semata. Ya dari mana ia tahu bahwa itu menjadi keamanan dari segala keburukan? Mana dalilnya? Ya ini hanya sebatas ijtihad, ternyata ijtihadnya salah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya maka setiap perkataan ulama itu harus kita timbang. Ya kita timbang bagaimana, apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak? Apalagi dalam masalah-masalah ibadah telah kita ketahui ya bahwa itu hukumnya adalah ya tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya. Ya, wallahu alam, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini dahulu. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Khotol Islam, para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kita akan membuka sesi tanya jawab setelah dijeda dengan yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah. Ikhwatal Islam, kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888873110. Untuk yang pertama, 3 penelpon kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Nani, Pak. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustaz. Seseorang teman kemarin datang ke sini, teman suami ya, terus dia dia mengajak kita untuk kembali ke firqoh karena mari kita, kalau jika melihat kesalahan di firqah tersebut, mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, suami tidak menyanggupinya dan dia akhirnya dia berkesimpulan begini, apapun yang saya lakukan, kita lakukan di firqah tersebut, toh kita mencari ridho Allah. Alasannya itu Ustaz, nah dia sendiri enggak paham ridho Allah itu dicapai dengan apa. Itu aja yang mau saya ini kan bagaimana menjelaskannya, sedangkan dia sendiri tidak paham perangkat-perangkat untuk memahami itu. Nah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, pertama, kalau kita masuk kepada firqah dengan alasan bahwa kita ingin menasihati, siapa kita? Kita bukan orang yang kokoh keilmuan dan kuat ya untuk menepis syubhat-syubhat. Ya sehingga bahkan mungkin kalau kita mau menasihati, kita yang dinasihati sama mereka akhirnya terbawa oleh syubhat-syubhat mereka, sementara ilmu kita masih dangkal. Ini sulit dan berat. Maka sikap suami ibu itu bagus ya. Yang kedua, perkataan orang ini menunjukkan memang perlu dikasihani. Artinya dalam artian dia masih bodoh. Dia berkata yang penting saya mengharapkan ridho Allah. Ya, tentu ikhwatul Islam hanya sebatas mengharapkan ridho Allah tidak cukup kalau tidak disertai dengan amalan yang sesuai dengan syariat. Cobalah ibu sampaikan kepada dia beberapa dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW ya, yang mengharuskan kita ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sebatas niat yang baik tidak cukup. Ya, saya kira ibu pernah dan sering mendengar ya, saya membawakan hadis tentang tiga orang yang datang kepada istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah. Lalu ketika dikabarkan tentang ibadah Rasulullah, mereka menganggap remeh dan ringan. Akhirnya mereka berkata, siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Beliau kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka yang satu berkata apa? Saya mau berpuasa ya terus menerus. Yang satu berkata apa? Saya mau sholat malam semalam suntuk gak tidur. Yang satu lagi berkata, saya tidak ingin menikah, saya mau ibadah saja. Saya yakin, ya, semua pendengar tahu, orang ini yang ingin berpuasa terus menerus setiap hari, yang satu lagi ingin ya sholat malam tahajud, tapi tidak tidur, terus ya menghabiskan waktu malamnya tidak ada tidur. Saya yakin, ya semua sepakat bahwa mereka adalah ya mengharapkan ridho Allah. Ya mereka tidak mungkin berkata seperti itu, saya mengharapkan ridho manusia. Tidak. Para sahabat orang yang paling ikhlas. Namun apa yang terjadi? Fabalagha dzalika ila Rasulullah, ternyata sampailah kabar tiga orang ini kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak melihat kepada niat mereka yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kepada mereka mengharapkan ridho Allah. Tapi Rasulullah melihat ini ibadah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Maka Rasulullah menegur dan berkata, apa antumul ladina kultum kada wa kada? Kamukah, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian, kata Rasulullah. Lakinni asumu wa aftir, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli al-laila wa arqud, saya salat malam, saya pun tidur malam. Wa tazawwaju an-nisa, saya pun menikah dengan wanita, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka kepada sunnahku, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Ya, ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Rasulullah. Orang ini mengucapkan kata-kata ini tentu mengharapkan keridhaan Allah, ya, sahabat ini. Tapi apa yang terjadi ketika ucapan ini bertentangan dengan syariat? Maka Rasulullah SAW menegur, aja'altani lillahi nidda, apakah kau hendak menjadikan aku ini tandingan selain Allah? Kul masya Allah wahda, katakan ya dengan kehendak Allah saja. Ikhwatul Islam, maka dari itulah ya, sebatas niat yang ikhlas tidak cukup ya, sampai amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, untuk selanjutnya kita buka kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Abu Fatimah, Bandar Gebang. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz, saya nanya ini. Betul tidak bidah itu terbagi menjadi tiga bagian? Pertama bid'ah mukafarah. Mukafirah. Yang kedua bid'ah muharramah. Yang ketiga bid'ah makruhah. Saya tidak usah keterangan itu. Dan tolong contoh-contohnya yang kalau sahih gitu. Itu aja pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian yang kurang tepat, ya. Saya katakan kurang tepat walaupun benar. Sebab para ulama membagi mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Dan ini berdasarkan nas dari Rasulullah SAW sendiri yang beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi yang sesat ini, ya, yang namanya sesat itu tidak lepas dari hukum haram atau makruh. Ya. Sesuatu yang dilarang itu, karena bid'ah itu dilarang. Sesuatu yang dilarang itu tidak lepas dari hukumnya dari haram atau makruh. Makanya Syekh Ali Hasan, ya, dalam kitab Ilmu Ushul Bid'ah menyebutkan bahwa bid'ah adalah dilarang, sedangkan yang namanya pelarangan itu tidak lepas dari yang namanya haram atau makruh. Iya. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika membagi bid'ah-bid'ah yang sesat ini, beliau membagi dari dilihat dari sisi-sisinya. Dimana kalau dilihat dari sisi hakikat atau tidaknya terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Dua-duanya sesat. Cuma dari sisi asal-muasalnya, ya, kita bisa katakan demikian. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dalam syariat. Bid'ah idhafiyah artinya bid'ah yang dilakukan pada suatu ibadah yang ada asalnya dalam syariat, cuman ditambah-tambah gitu. Iya. Ditambah-tambah. Dari sisi bid'ah itu apakah mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, terbagi menjadi dua macam. La bid'atun mukaffirah dan bid'atun ghair mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir murtad dari agama Islam, dan bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari millatul Islam. Ya. Pembahasannya tentu akan kita bahas insyaallah pada tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Nah. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulis dari Pamulang. Iya, Bu. Ini Pak Ustaz mau menanyakan, di lingkungan saya itu menurut saya kebanyakan mereka menjalankan bid'ah. Dan mungkin hanya 1-2 orang Ustaz yang mengikuti sunnah gitu Pak Ustaz ya. Mm-hmm. Nah sekarang di masjid kami ini, mereka yang bid'ah itu menurut saya akan mengadakan Asma'ul Husna yang memakai tip besar-besar. Nah termasuk di situ suami saya itu disuruh menyediakan sosis tim. Sedangkan suami saya itu mengikuti sunnah gitu Pak Ustaz ya. Mereka sudah diberitahu dengan suami saya. Terus bagaimana saya menyikapinya Pak Ustaz? Itu pertanyaan saya mengenai Asma'ul Husna yang dibesar-besarkan, dilagukan. Seakan-akan mereka menghafal dan mendalami Asmaul Husna tersebut gitu Pak Ustaz. Yeah, Menurut saya seperti itu. Minta penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dijelaskan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, Bu, Asmaul Husna itu bagus dan baik. Ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan menghitungnya? Kata Imam Bukhari, ay man hafizaha, artinya siapa yang menghafalnya. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya menghafal tapi memahami dan mendalami makna-maknanya, sehingga dari situ kita bisa mengetahui konsekuensinya, bukannya sebatas melagukan dan berteriak-teriak yang melagukannya. Tidak, karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat. Ya. Yang kedua, bahwa mengganggu orang itu tidak boleh, hukumnya haram. Dan kaidah mengatakan apabila ya bertemu padanya mudarat dan maslahat, dilihat ya, kalau ternyata apabila mudaratnya lebih banyak maka itu dilarang. Apabila bertemu antara ya mubihun wa hadir, sesuatu yang membolehkan dan yang melarang, maka yang melarang lebih didahulukan daripada yang membolehkan. Apabila itu menyakiti hati kaum muslimin ataupun mengganggu para tetangga yang ingin istirahat, ini pun tidak boleh. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid ya, dan didapati sahabat sedang sholat dan membaca Al-Quran masing-masing mengeraskan, maka Rasulullah SAW menegur. Kata Rasulullah, ala inna kullakum munajin rabbah, setiap kalian ini sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din, jangan sebagian kalian itu mengeraskan kepada yang lainnya. Masya Allah. Padahal membaca Al-Quran itu disyariatkan, baik dan bagus. Namun ketika mengganggu temannya yang sedang beribadah, yang sedang istirahat dan yang lainnya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana jadinya kalau ternyata itu di masjid, kemudian di masjid itu ya dengan sound system yang dibesarkan, dan yang lainnya akan jatuh kepada berbagai macam larangan. Larangan pertama ya, apa cara ibadah dengan cara nyanyi-nyanyian itu sendiri tidak pernah disyariatkan. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang untuk ribut di dalam masjid. Rasulullah SAW ya menyebutkan, iyyakum wahaisha wahaishatil aswaq, jauhi oleh kalian ya suara-suara gaduh dalam masjid itu. Dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga, dia mengganggu tetangga yang sedang ingin istirahat. Ya, padahal ketika dalam masjid saja ada orang membaca Al-Quran dan mengganggu temannya lain yang sedang ibadah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini bagaimana ini dengan sound system ya di masjid-masjid? Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita membuka pertanyaan dari pesan singkat. Untuk yang pertama dari Ummu Tia di Permatapuri. Barakallahu fiik ustaz. Ada satu hadis yang bunyinya, salah seorang kalian tidaklah beriman hingga menginginkan untuk saudaranya seperti apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Apakah hadis ini bisa kita gunakan untuk mengajak dan membantah para pelaku bid'ah yang mempunyai alasan bahwasanya marilah kita berkeyakinan dalam hal ibadah dengan masing-masing saja dan tidak usah membawa keinginan orang lain untuk seperti apa yang kita sudah yakini. Bagaimana Ustaz, apakah hadis tersebut bisa kita gunakan untuk membantah hal tersebut atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, hadis itu sahih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Maka ya, orang seperti ini yang mengatakan sudahlah masalah ibadah masing-masing saja, jangan memaksakan kehendak dan keinginan kita. Maka kita katakan, saya suka untuk dirimu hidayah sebagaimana saya suka untuk diri saya hidayah. Saya ingin mengajarkan kepada antum ya akhi. Ya, masalah ibadah kalau antum katakan diserahkan kepada masing-masing, buat apa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab? Ya, masalah ibadah itu bukan diserahkan kepada masing-masing. Masalah ibadah itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, diserahkan kepada keinginan Allah dan Rasulnya, bukan keinginan kita masing-masing dan selera kita masing-masing. Apakah Allah ingin diibadahi dengan selera kita masing-masing? Ataukah Allah pernah mengatakan kalau kalian berselisih maka ya sudah masing-masing? Justru Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih kembalikan kepada masing-masing aja udah. Ya subhanallah. Ya terkadang masyarakat kita ini ya kurang memahami bagaimana menyikapi sebuah perselisihan. Ya ketika kita berusaha untuk ingin meluruskan suatu ibadah yang bengkok, dianggapnya cari musuh. Wah, ini orang ya mau memecah belah, masya Allah. Ya padahal kita berusaha untuk meluruskan yang bengkok. dianggap memecah belah, dianggap mencari musuh, apa bikin permusuhan dan yang lainnya. Akibat kata-kata tidak fahamnya mereka tentang hakikat tawasau bil haq. Ya, saling berwasiat tentang kebenaran. Ya, tidak bisa kita diam. Ya, ketika kita melihat perkara itu jelas menyimpang dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tapi Ustaz, ada juga anggapan yang menyatakan bahwasanya apabila kita istilahnya meluruskan kesalahan atau perbedaan yang ada, maka mereka menganggap bahwa ini adalah perbedaan yang merupakan rahmat. Bagaimana Ustaz membantah hal ini, Ustaz? Jelas, akhi, hadis yang menyebutkan ikhtilaf umat di rahmah, ikhtilaf umatku itu rahmat, adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Ya, bahkan Ibnu Hazm berkata ketika menyebutkan hadis ikhtilaf umati rahmah, ikhtilaf umatku, perselisihan umatku rahmat, beliau berkata hadis ini batil secara sanad dan matan. Adapun secara sanad, maka ia tidak ada ditemukan padanya sanad, alias hadis ini tidak ada asal usulnya sama sekali. Yang kedua, kata beliau, adapun secara matan, kalaulah perselisihan itu rahmat, berarti persatuannya adab. Kaif dikatakan perselisihan itu rahmat? Bukankah kita semua, akhi, ya secara akal saja, kalau kita bermusyawarah ya untuk cari kesepakatan, kalaulah perselisihan itu rahmat, ya sudah kita musyawarah untuk cari perselisihan, kan itu rahmat. Maka ikhwatul Islam, ya, ini jelas adalah merupakan perkataan tanpa ilmu sama sekali. Kewajiban kita adalah ketika berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Memang di sana ada perselisihan yang mungkin bisa kita saling menghormati, yaitu setiap perselisihan yang masing-masing pendapat berhujah pada hujah-hujah yang kuat, ya, hadis-hadis yang sahih, ya, yang masih bisa diterima dalam kaidah-kaidah syariat. Namun di sana adalah juga perselisihan yang tidak bisa kita toleransi, tidak bisa kita biarkan. Kenapa? Karena saking sangat lemah dalilnya, bahkan mungkin tidak berdasarkan pada dalil yang sahih, berdasarkan pada hadis-hadis yang lemah dan palsu, ya, atau bahkan bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, atau bertentangan dengan hadis yang sahih, yang gamblang jelas, yang tidak mansukh dan tidak, ya, bertentangan dengan hadis yang lainnya. Taib. Kemudian dari Pak Zul di Depok, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan bid'ah yang muncul dari faktor hitungan, tempat, waktu, dan sifat. Mohon penjelasan. Iya, artinya suatu ibadah yang ada asalnya dalam syariat bisa menjadi ditolak oleh Allah, dalam artian, ya, ditolak oleh Allah karena menyelisihi dalam 6 perkara tadi. Yang pertama adalah tata caranya, atau yang kedua, ya, tempatnya, atau yang ketiga waktunya, atau yang keempat jumlahnya, atau yang kelima jenisnya, dan yang keenam adalah yaitu sebabnya. Tata caranya, sholat misalnya, sholat itu disyariatkan, tapi ada orang sholat ya dengan bikin cara sendiri. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dia sholat dengan cara ruku dulu, kemudian sujud, baru baca Al-Fatihah. Apa benar itu? Al-jawab tidak benar. Ini bikin cara sendiri namanya. Memang sholat ada asalnya dari syariat, tapi ketika tata caranya tidak sesuai dengan syariat, maka pada waktu itu ditolak oleh Allah. Ya, tempatnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan yang namanya wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu di Arafah. Ternyata ada orang wukufnya bukan di Arafah. Ya, wukufnya di Muzdalifah. Salah, kita katakan, ya, dia telah berbuat bid'ah. Ada lagi orang yang waktunya, Allah telah menetapkan bahwa yang namanya haji itu di bulan Zulhijjah. Jadi di hari-hari yang telah maklum. Ternyata ada orang bikin ritual haji di bulan Muharram. Masya Allah, ini jelas ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang keempat jumlahnya. Jadi dia bikin jumlah sendiri, sholat zuhur jadi 5 rakaat. Ya, zikir setelah sholat yang harusnya 33 kali Allahu Akbar, dia menambah jadi 330 kali. ini jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam jenisnya. Yang kelima. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya sudah menentukan jenis hewan yang menjadi kurban itu adalah 3, kambing, sapi dan unta. Kalau ada orang berkorban dengan ayam, tidak diterima. Ya, karena jenisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebabnya, ada orang bikin sebab sendiri. Iya. Contohnya apa? Membuat doa atau zikir untuk suatu perbuatan yang sama sekali tidak ada syariatnya untuk melakukan itu. Contohnya bagaimana? Misalnya ada orang, ya, membuat doa masuk kelas. Doa masuk kelas. Ya. Mana dalilnya? Ya, atau ada orang yang kentut kemudian mengucapkan doa alhamdulillah. Ya, doa habis kentut. Maka ini jelas membuat sebab sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh agama kita. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita buka kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sedang bingung ya. Ini jadi kan keluarga Ana memang banyak yang masih melakukan hadis-hadis palsu gitu. Jadi mereka tidak tahu usul hadis tersebut dari ustadznya. Jadi Ana ini ingin mengajak mereka gitu sama-sama mendengarkan radio Roja gitu. Tapi kan karena Ana cuma bisa mendengarkan lewat Walkman. Nah, Ana ingin mengajak mereka itu sama-sama dengan Roja, tapi Ana kan tidak punya radio yang sama-sama bisa mereka dengarkan. Nah, mereka ini orang tua Ana itu kan memberikan Ana uang ya untuk masa depan Ana. Apakah jika Ana menggunakan uang itu tanpa sepengetahuan mereka itu berdosa atau tidak ya Pak Ustadz? Jadi Ana tidak bilang-bilang mereka gitu, karena takutnya mereka itu melarang Ana untuk memberi barang Itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Tidak mengapa anti pakai uang itu ya, dalam rangka kebaikan dan mendakwahi mereka dengan yang ma'ruf tentunya. Beli radio kemudian ya, agar mereka mau untuk mendengarkan dakwah yang hak ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada anti kekuatan dan terus menerus ya semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah ya terus menerus dalam rangka mendakwahkan yang hak ini. Naam. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon 8236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Wildan, silakan. Apa kabar Ustaz? Bukhair, alhamdulillah. Sehat. Ini saya pengen tanya kaidah tentang sederhana dalam sunnah lebih baik dibandingkan sungguh-sungguh dalam bid'ah. Tolong dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jelas ya, akhi. Orang yang bersungguh-sungguh ibadah tapi bid'ah tidak diterima oleh Allah. Iya. Tapi ya apa arti dalam artian maksudnya dia ya sudah capek beribadah bersungguh-sungguh ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh ya. Jelas ini lebih sengsara. Kita sederhana artinya ya tidak apa sederhana dalam artian sebatas mengamalkan yang wajib-wajib dan melaksanakan yang sunnah-sunnah yang terkadang kita mampu untuk melakukannya, ya itu lebih baik karena itu sesuai dengan sunnah Rasul daripada orang yang masya Allah ya tiap hari dia ibadah ternyata tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang seperti ini merugi, ya sudahlah dia capek tidak mendapatkan apa-apa. Ya ditolak oleh Allah, sudah gitu dia telah berbuat dosa berupa bid'ah itu sendiri. Maka iqtisadun fi sunnah, bersikap sederhana dalam melakukan sunnah biasa-biasa saja, ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi ternyata bid'ah. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke inti pertanyaan. Ini Tan, saya mau nanya kan bagaimana hukum gambar-gambar yang untuk pengenalan anak-anak sekolah, misalnya gambar binatang buat apa tuh ditempel di kamar gitu. Dalam rangka pengenalan itu bagaimana hukumnya saat dari Amerika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa gambar-gambar itu dia tidak boleh ditempel, sebab itu bisa mengusir malaikat ya dari rumah. Kalau dikatakan, tapi kan untuk mengajarkan dan mengenalkan. Toh mengajar dan mengenalkan tidak harus ditempel. Ya banyak cara lain. Ya maka dari itulah ya hasabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Itu adalah mutlak. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar bernyawa dan ya anjing. Di situ mutlak. Maka tidak boleh ya kita menempelkan gambar-gambar bernyawa, ya binatang-binatang atau apalagi memelihara anjing di situ. Karena hal itu bisa mengusir apa malaikat itu. Adapun masalah pengajaran dan pengenalan, maka itu bisa dengan cara lain. Ya, bisa dengan diusahakan dengan cara lain. Naam. Baik, untuk selanjutnya dari Al-Akh Imam yang menyimak melalui radio streaming. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah pada saat ini ana hijrah kembali ke manhaj salaf di dalam memahami dinul Islam ini. Namun di dalam lingkungan kami dan lingkungan keluarga banyak sekali kesyirikan dan hal-hal kebid'ahan yang dilakukan. Sedangkan untuk membantah itu semua saya belum menguasai akan ilmunya, dan justru saya sangat takut akan terkena syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang pintar di antara mereka tetapi tidak mengikuti sunnah. Mohon nasihat dari Ustaz, apakah ana harus hijrah ke tempat yang lain atau bagaimana? Jazakallah khairan. Nasihat saya kepada antum adalah yang pertama, ya terus menerus menuntut ilmu, mempelajari hujah-hujah yang kuat tentang tauhid, dan mempelajari itu juga bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini merupakan kewajiban buat antum untuk menyelamatkan keluarga antum itu. Ya, fahami hujah-hujah mereka, kemudian bagaimana membantahnya. Fahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis dan juga perkataan-perkataan para ulama'nya. Sehingga ketika antum ya telah bersungguh-sungguh dan mempunyai ilmu yang cukup, ya, maka pada waktu cobalah mulai kita dakwahi mereka dari yang paling penting dahulu yang berupa masalah akidah ini. Ya. Sebab masya Allah, ya kalau ternyata masih jatuh kepada perbuatan syirik, sedangkan Allah berfirman la in asyrakta la yahbathanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik Allah akan batalkan amalanmu. Maka ya kewajiban antum bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu dulu. Ya bersungguh-sungguh dan kemudian antum pelajari ya perkara-perkara yang penting antum pelajari untuk membantah syubhat-syubhat mereka tersebut. Nah. Tayyib Ustaz, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz, bagaimanakah membedakan sesuatu perkara, apakah perkara tersebut termasuk ke dalam masalah ijtihadiyah atau dalam permasalahan bid'ah? Masalah yang sifatnya bid'ah bisa terkadang itu hasil dari ijtihad. Tapi orang yang berijtihad belum tentu dikatakan ahli bid'ah. Ijtihad dilakukan ya dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebab setiap ijtihad yang bertentangan dengan dalil, maka itu adalah ijtihad yang batil. Maka ketika seorang ulama berijtihad karena dia tidak menemukan dalil dan beristimbat ya dengan cara kias dan yang lainnya, maka kemudian dia jatuh kepada kesalahan dan ternyata dinilai oleh ulama lain sebagai bid'ah ya, maka kita katakan bahwa mujtahid ini dimaafkan oleh Allah. Kata Rasulullah, "Idza hakama al-hakim fajtahada, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhtha falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia sudah berijtihad ternyata salah, dia dapat satu pahala. Ini khusus untuk mujtahidnya saja. Adapun orang yang mengikutinya dan tahu dia salah, maka dia berdosa ketika dia mengikuti mujtahid itu. Ya. Yeah. Jadi nanti insya Allah akan dibahas ada fasal khusus masalah bainal ijtihad wal ibtida. Beda antara ya ijtihad dan berbuat bid'ah. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543 kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf dikecilkan Pak radio monitornya. Iya, ada feedback. Antum simak di telepon saja. Silakan dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Pondok Aren, Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ini kalau di tempat saya ini kan masih banyak yang menggunakan bid'ah ya. Mm-hmm. mau nggak mau kan saya tuh bermakmum ke dia itu gimana sih ya Ustaz? Jadi saya mengikuti ahli bid'ah itu. Iya, iya cukup. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di belakang ahli bid'ah ini ada harus diberikan perincian, karena dilihat dari besar apa berat atau tidaknya bid'ah yang dia lakukan. Karena bid'ah sudah saya sebutkan tadi, ada yang membuat pelakunya keluar dari milatul Islam, ini berupa akidah. Orang-orang yang mempunyai akidah-akidah yang menyesapkan, seperti orang-orang liberal, ya orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak akan adanya asma dan sifat Allah. Mungkin orang-orang yang menolak takdir dan yang lainnya. Ada juga yang sifatnya bid'ah amaliyah saja, dia tidak membuat pelakunya kafir dari milatul Islam. Maka ya, dilihat dari dua sisi ini, kita katakan bahwa orang yang jatuh kepada bid'ah mukaffirah yang menjadikan pelakunya kafir, maka tidak boleh kita sholat di belakang orang tersebut. Adapun orang yang ya jatuh kepada bid'ah ghair mukaffirah, maka yang saya ketahui bahwa itu adalah boleh dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, dan sholat kita sah insyaallah. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, maaf. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Tangerang, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, ada sebagian kaum Hizbiyah atau mungkin Harokiyah yang mereka itu beranggapan bahwa menilai orang-orang salaf itu menilai bahwasanya orang salaf itu sedikit bid'ah, artinya semua yang dilakukan di masyarakat itu dilarang. Sebenarnya mungkin maksudnya itu dalam hal dakwahnya gitu Ustaz. Artinya menjaga kata-kata bid'ah itu tidak seenaknya saja diungkapkan, kata mereka seperti itu. Karena mereka khawatir intinya objek dakwah itu akan lari ketika kata-kata bid'ah itu keluar, karena beranggapan masyarakat begitu sensitif dengan kata-kata bid'ah. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa sulit ya kalau kita hidup di suatu tempat yang di situ banyak perkara-perkara yang menyimpang untuk kita katakan tidak menyimpang. Ya. Kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat, semua orang berbuat maksiat, di situ banyak berbuat maksiat. Akhirnya kita katakan ini maksiat, itu maksiat, ini maksiat, itu maksiat. Akhirnya orang yang bingung, yang terbiasa dengan berbuat maksiat itu berkata, "Kok kenapa sih kamu sedikit-sedikit berbuat mengatakan ini maksiat?" Susah jadinya kalau misalnya kita katakan kita diam, ya udah enggak usah dikatakan maksiat dululah katanya. Ya susah, karena jelas kalau memang itu jual sifatnya maksiat bagaimana lagi? Ini yang pertama. Iya. Karena kalau misalnya sesuatu itu di suatu tempat tersebut banyak terjadi perbuatan yang menyimpang dari syariat berupa bid'ah, kemudian kita katakan itu bukan bid'ah, sulit juga. Iya. Tentunya mungkin bisa kita poles dengan kata-kata yang mungkin buat masyarakat lebih sejuk di telinga mereka. Ya, walaupun sebetulnya maknanya sama saja. Mungkin bisa seperti itu. Yang kedua, bahwa kita kalau tidak memperkenalkan kata bid'ah kepada masyarakat, kapan sampai kapan mereka akan mengetahui suatu perkara itu bid'ah atau sunnah? Ya. Sebab kalau antum biasa makan yang manis-manis, enggak pernah makan yang pedes, ya. Manis terus selama hidup antum makannya itu. Pas tahu-tahu dikasih yang pedes, kayaknya ya baru setengah apa dikasih setengah cabai aja pedes, minta ampun. Biasanya begitu. Tapi lama-kelamaan kok ya setelah seringnya makan yang pedes-pedes, akhirnya enak juga, malah bahkan ketagihan ya makan yang pedes. Ikhwatul Islam, bukan berarti kita berdakwah dengan cara keras, tidak. Artinya, ya berusahalah kita memperkenalkan lafaz bid'ah ini kepada masyarakat dengan pengenalan yang baik. Ya, jelaskan kepada mereka tentang hakikat bid'ah dan yang lainnya. Ya, agar mereka faham tentang bahaya bid'ah ini. Sebab Ya, kalau misalnya dikatakan tidak apa, kita tidak memperkenalkan kepada masyarakat ini tentang masalah bid'ah. Ya, dengan klaim nanti akan terjadi keributan, dengan klaim nanti akan memecah belah. Sama saja kita membiarkan bid'ah merajalela. Sebab kalau kita diam, tidak menjelaskan, sementara orang yang berbuat bid'ah terus-menerus merajalela, sementara kita yang mengingkari bid'ah disuruh diam dengan klaim katanya ya nanti apa akan timbul apa perpecahan, nanti akan begini dan begitu. Lalu sampai kapan kita akan sampaikan kepada mereka tentang hak dan yang batil? Ya, memang ikhwatul Islam, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat memang pertama kali berat. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dakwah kepada masyarakat Quraisy, di mana waktu itu kesyirikan merajalela, beliau langsung dia menyampaikan jangan kalian menyembah Lata, Uzza dan yang lainnya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa itu ada sebuah kesyirikan dengan hujah-hujah ya, naqliyah maupun aqliyah. Ya, sehingga akhirnya apa? Mendapatkan pertentangan yang keras dari apa? Orang-orang musyrikin. Ya, namun terus Rasulullah terus mendakwahkan terus dengan kerasnya saat, dan semakin keras pertentangan itu, rupanya semakin kuat juga kokoh pula keimanan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka ya, yang penting kita bagaimana menyampaikan dakwah ini seindah-indah mungkin. Ya, dengan lembut dan yang lainnya. Ya, atau kalau ternyata masih ada orang-orang yang menganggap atau ya mencari permusuhan atau yang lainnya, ya sudahlah, kita terus berjalan. Berjalan untuk berdakwah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mungkin satu hal yang patut disampaikan saja, bahwasannya dakwah mengajak sunnah dan menjauhi bid'ah itu adalah bentuk kasih sayang kita saja kepada kaum muslimin. Betul sekali, iya sahih. Baik, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.